Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita ngajengaken malih pembahasan ingkang kependhet saking kitab tauhid, pelajaran yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita mewujudkan hak Allah yang paling mendasar, yaitu hak Allah untuk ditauhidkan dalam masalah ibadah. Terus sekalian, insyaallah kita melebet bab ingkang nomor kali. Saksamunipun kita ngerampungakan bab ingkang nomor setunggal, ingkang isinipun bab yang pertama, penjelasan tentang kedudukan dan hakikat tauhid. Kedudukan tauhid dalam agama ini adalah perkara yang paling dasar, paling akar, paling pondasi, yang menentukan semua nasib amaliyah, amalan-amalan agama seseorang. Karena memang kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, dan semua Nabi dan Rasul dakwah mereka dalam rangka memperbaiki manusia, baik sasarannya itu penguasa, rakyat, orang kaya, orang miskin, orang yang rusak akhlaknya. Maka semua Nabi dan Rasul mendatangi mereka dengan menawarkan dan mendakwahkan tauhid. Karena tauhid adalah kunci kebaikan baik penguasa, baik rakyat, baik pegawai, baik bos, baik orang kaya, baik orang miskin. Kunci perbaikan itu ada dari tauhid. Ini ketika mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita lihat bab yang kedua ini bicara tentang keutamaan tauhid. Dan ini termasuk di antara susunan yang bagus, karena sebelum berbicara keutamaan tauhid, beliau telah menjelaskan kedudukan dan hakikat tauhid. Sehingga tauhid yang bagaimana yang mendapatkan keutamaan seperti yang akan dijelaskan dalam bab yang kedua. Sering orang bicara tentang keutamaan-keutamaan-keutamaan. Seperti keutamaan Islam. Keutamaan Islam dijelaskan panjang lebar, keutamaannya begini. Tapi kemudian ditanya, apa itu Islam? Enggak tahu. Apa itu Islam? Tidak paham, tidak tahu. Karena kenapa perlu menjelaskan hakikat tauhid yang pertama kali? Karena kalimat ini bisa disampaikan oleh orang sesuai dengan hawa nafsu dan pengertian masing-masing. Contoh, tauhid menurut orang yang berkeyakinan wahdatul wujud, tauhid itu adalah manunggaling kawula Gusti. Padahal ini adalah super syirik. Super syirik. Manunggaling kawula Gusti. Ini disebut tauhid. Ada lagi, tauhid itu artinya menolak semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini adalah tauhid. Ini semuanya adalah pengertian yang disampaikan oleh masing-masing orang sesuai dengan pengertiannya. Maka sebelum beliau menjelaskan tentang keutamaannya, beliau jelaskan dulu tauhid itu seperti ini. Hakikat tauhid itu begini. Baru kemudian beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid, sehingga tauhid yang memiliki keutamaan itu tauhid yang seperti telah dijelaskan pada hakikatnya. Berarti orang menafsirkan Islam, orang liberal menafsirkan Islam, Islam itu rahmatan lil alamin, artinya Islam itu mengakui semua agama itu enggak ada yang batil, semua agama itu sama, dan mereka berkesempatan masuk surga. Untuk masuk surga enggak harus menjadi muslim. Ini Islam menurut pengertian orang liberal, sehingga ditafsirkan sesuai dengan kemauannya dan hawa nafsunya. Maka sebelum masuk pada keutamaan, perlu dijelaskan dulu hakikatnya, supaya tidak salah, tidak salah makna apa yang dimaksudkan dengan tauhid yang memiliki keutamaan demikian. Terus kalian, mari kita lihat bab yang kedua, keutamaan tauhid. Fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Terus kalian, di antara yang mesti kita akui dalam kehidupan kita adalah banyaknya dosa yang kita miliki. Dan tentu kita sangat ingin sekali juga dosa-dosa kita ini terhapus. Dosa-dosa kita ini terhapus. Satu di antara sebab menghapus dosa yang sangat luar biasa adalah at-tauhid. Ini orang yang mereka memiliki tauhid. Orang yang memiliki tauhid. Mari kita lihat nas-nas ayat maupun hadis yang akan beliau bawakan di dalam bab yang kedua ini, penjelasan tentang keutamaan tauhid dan perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Di antara keutamaan tauhid, selain punya keutamaan yang macam-macam, tauhid juga keutamanya di antaranya adalah penghapus dosa. Sehingga orang yang mereka berharap dosanya itu terhapus, maka hendaknya memperhatikan yaitu tauhidnya sebelum dia memperhatikan yang lain-lainnya. Karena ini adalah penentu atau pengabur dosa yang paling menentukan. Monggo dipun waos nas atau ayat yang kang dipun petakan Syekh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amru wa hum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala ngendikaken dinukil yang pertama di antara yang beliau bawakan dari keutamaan tauhid adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke 80 kali. Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Yang bunyinya alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, maka bagi mereka adalah rasa aman, al-amnu, rasa aman, wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk. Sekarang mari kita lihat ayat ini. Yang pertama, poin dari ayat ini, ayat ini adalah rangkaian dari pembicaraan tentang dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sedang berhadapan dengan kaumnya, termasuk ayahnya, yang tenggelam dalam kesyirikan. Dan syiriknya kaumnya Nabiullah Ibrahim itu berkaitan dengan syirik penyembahan kepada benda-benda langit. Kesyirikan di muka bumi itu, kalau Syekh Saleh menerangkan, Syekh Saleh Al-Usy, beliau menjelaskan modelnya dua. Penyembah makhluk di bumi dan penyembah benda-benda langit. Penyembah makhluk di bumi diwakili oleh kaumnya Nabiullah Nuh, yang mereka menyembah Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasran. Yang ini dulunya adalah orang-orang saleh yang pernah hidup di zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Kemudian mereka meninggal, masyarakat kehilangan, lalu disikapi dengan cara hulu berlebihan, sering mereka dikuburnya, beriktikaf berdiam diri, syaitan kemudian mulai masuk membisikkan-bisikkan sesat, supaya mereka ingat dengan gurunya, maka buatlah patung saja, tempatkan di tempat mereka biasa bermajelis, yang berawal sekedar monumen patung peringatan, dan belum disembah, dibiarkan setan sampai habisnya generasi yang pertama ini, kemudian ganti generasi yang lebih bodoh, ilmu sudah tercabut, kemudian setan membisikkan lagi sampai akhirnya menjadi sesembahan murni. Mereka nyembah patung dengan keyakinan setiap patung ini ada arwah suci yang bisa mereka jadikan tempat meminta, mengadukan masalah, dan mengharapkan apa yang mereka inginkan. Dan begitulah sampai sekarang, kesyirikan kaumnya Nabiullah Nuh ini merebak di mana-mana. Orang mendatangi patung-patung, tempat keramat, atau arwah-arwah suci yang dipatungkan. Ini semuanya adalah termasuk warisan daripada kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Berawal dari pengagungan kepada kuburan, sampai kemudian penyembahan kepada arwah suci yang dikubur. Ini juga menimpa kepada sebagian kaum muslimin yang mereka mendatangi kubur-kubur yang dianggap kuburannya para wali, lalu mereka datang dengan sepenuh hati, pasrah bongkokan, kemudian meminta dan mengharapkan dan menginginkan wali-wali ini menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan itulah hakikat syiriknya masyarakat Quraisy jahiliyah yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan kaumnya Nabiullah Ibrahim adalah penyembahan kepada bintang-bintang, benda-benda langit. Menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Maka ayat ini, sekalian sebelumnya, bicara tentang perjalanan dakwah Nabiullah Ibrahim bersama dengan kaumnya, yang Allah Subhanahu wa taala telah membekali Nabiullah Ibrahim ilmu, basirah, hujjah, dan ini adalah yang sangat penting bagi setiap dai sebelum berdakwah, hendaknya benar-benar berbekal dengan ilmu untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Dan ini yang sering hilang dari dakwah para duat kaum muslimin di zaman kita. Mereka mendakwahkan Islam dan tidak faham hakikat Islam, sehingga banyak sekali dai-dai yang justru kemudian sekedar tampil tenar dan bahkan menyesatkan manusia karena mereka tidak menjelaskan Islam sebagaimana hakikatnya, tetapi menjelaskan Islam versi semangat, kemauan, dan kecenderungan hawa nafsunya. Akhirnya justru menyesatkan banyak manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melalui para dai-dai ini juga, ini menjadi provokator untuk menentang hakikat ajaran Islam, menentang hakikat tauhid, menentang hakikat sunnah. Sampai sebagian orang menggambarkan dakwah tauhid itu, dai-dainya dikelir dengan dai Wahabi yang lebih jelek daripada iblis. Masya Allah, ini provokatif, sangat provokatif. Menggambarkan pemerintah Saudi itu kejam, kalau di sana bilang al-sunnah bakal dekat. Oh Masya Allah, ini penggambaran-penggambaran yang super keterlaluan dan provokatif. Mana ada orang di Saudi mereka dibunuh ketika dia bilang al-sunnah. Bahkan pemerintah Saudi, pemerintah yang sangat melindungi orang yang mereka masuk ke dalamnya. Rata-rata nyun ngapunten, orang-orang yang dikejar-kejar di negaranya itu untuk dibunuh, itu masuk ke negeri Saudi itu aman, ayem tentrem. Yang di luar kuar-kuar Saudi begini jahat. Sampai di sana dia di negerinya diuber-uber, di Saudinya ayem dekem tentrem. Ngendok malah. Masya Allah. Dulu orang-orang yang mereka di Mesir mau dioyak-oyak, mau digantung-gantung itu larinya ke Saudi. Kemudian oleh pemerintah Saudi dikasih tempat, jadi dosen dari apa, jadi apa. Tapi justru kemudian merusak anak-anak Saudi punya pemikiran untuk memberontak pemerintahannya, memberontak penguasanya. Ini yang terjadi. Sehingga sesungguhnya tidak ada negeri yang lebih aman untuk berlindung bagi kaum muslimin melebihi negeri Saudi. Tapi digambarkan oleh orang-orang yang mereka mau dakwah tauhid itu dengan penggambaran-penggambaran yang sangat mengerikan. Bapak sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau ingin membuka pemikiran mereka yang sesat ini, itu dengan seperti berdialog dengan mereka, yaitu Ibrahim menunjukkan bagaimana sesatnya orang yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Sampai kemudian Nabiullah Ibrahim yang mendakwahkan tauhid diancam oleh mereka dengan ancaman dalam bahasa kita kualat, yaitu dianggap mencaci maki sembah-sembahan mereka, kualat. Diancam kualat, kata Ibrahim, yaitu mana yang lebih layak untuk takut. Lawang kamu saja itu menyekutukan Allah, enggak takut, kok saya disuruh takut dengan yaitu Tuhan yang kamu sembah, yang mereka itu makhluk. Maka kata Ibrahim, fa'ayul fariqaini ahaku bil amni. Mana di antara dua kelompok ini yang layak untuk takut? Yang musyrik atau yang muwahhid? Dijawab oleh ayat ini. Ayatnya menegaskan, Allah katakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa mutadun. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, yaitu syirik, maka bagi mereka itu keamanan dan petunjuk. Yang lebih berhak untuk mendapatkan rasa aman itu ada orang yang mereka betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama ayat ini sekalian berkaitan dengan dakwah Nabiullah Ibrahim, rentetan dakwah beliau kepada masyarakatnya. Bagaimana Ibrahim dengan sangat cerdas dan jitu untuk membuka kesabaran ini kaumnya. Sebagaimana telah terkenal dakwahnya Ibrahim kepada ayahnya, dakwahnya Ibrahim kepada rajanya, dakwahnya Ibrahim kepada masyarakatnya. Kemudian bagaimana kemurkaan mereka, bahkan ayah sendiri murka, bak rajanya murka, masyarakatnya murka karena dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim. Murkanya bukan karena Ibrahim itu mengancam hartanya, mengancam kekuasaannya, mengancam yaitu dunia mereka. Tapi yang membuat mereka itu berang adalah karena Ibrahim mendakwahkan tauhid. Ini kunci yang mesti kita pahami, bahwa orang yang dimusuhi itu belum tentu jelek, tinggal siapa yang memusuhi dan apa yang sedang dimusuhi itu. Banyak orang-orang yang istimewa, yang baik, bahkan terbaik, dan dimusuhi oleh manusia bukan karena akhlaknya dan bukan karena mengganggu dunianya, tapi karena dianggap mengusik akidah syiriknya karena berdakwah tentang tauhid. Yang kedua, Mas sekalian, tentang alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman. Sambil kita terangkan, nanti kita terangkan, orang yang mengaku iman itu ada tiga model. Model pertama, mengaku iman tapi musyrik. Yang model kedua, mengaku iman tapi munafik. Yang model ketiga, mengaku iman dan betul-betul mukmin sejati. Mengaku iman tapi musyrik, ayatipun ini, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Alangkah sangat banyaknya orang yang mengaku beriman tapi mereka itu musyrik. Ayat itu diantaranya menggambarkan tentang orang Quraisy. Mereka beriman kepada rububiyah Allah, sehingga wa ma yu'minu aktsaruhum billahi, yakni birububiyatillahi, birububiyatihi, mengimani rububiyahnya. Wahum musyrikun ay yusyrikuna fi uluhiyati, mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadahnya. Yakin-yakin tentang Allah, yakin beriman tentang Allah berketuhanan yang masa mengakui ada Tuhan, tidak ateis, tapi praktek ibadahnya musyrik, nyembah jin, nyembah kuburan, nyembah orang soleh, nyembah ya ini benda-benda keramat, nyembah macam-macam dengan berbagai macam alasan. Niki muslim, niki mengaku iman tapi musyrik. Nomor kali mengaku iman tapi dia munafik, sehingga imannya sekedar untuk hiasan lisan, hatinya kosong dari iman. Ini yang dikatakan Allah dengan ungkapan yaitu yaquluna bi afwahihim. Mereka mengatakan iman, mengatakan dengan lisan-lisannya. Mereka mengatakan kalimat-kalimat iman dengan lisannya. Padahal malaysa fi qulubihim, sama sekali apa yang diucapkan itu enggak ada di dalam hatinya. Lisannya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hatinya kosong sama sekali dari keyakinan la ilaha illallah, keyakinan Muhammad Rasulullah. Maka biasanya orang seperti ini nyun ngapunten, ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Ucapannya bilang ngalor, melakunya kenyataannya ngidul. Mengucapkan iman kepada Allah dan Rasulnya, tapi kalau diajak betul-betul menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya itu paling sengit, paling sengit. Dia menjadi penghalang yang sekuat-kuatnya untuk tidak terwujudnya ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Mereka ini kalau kamu ajak, mari kita menghidupkan ajaran Allah, mari kita menghidupkan ajaran Rasulullah, kamu akan lihat orang-orang munafik itu orang yang paling keras usahanya untuk menghalangi terwujudnya ajaran Allah dan Rasulnya. Karena memang asalnya di sini tuh nggak ada iman. Kalau mengucap-ucap kalimat iman itu hanya lamis, hanya untuk pemanis lisan, tidak sampai tembus ke dalam hatinya, sehingga praktek hati dan amalnya condong kepada orang-orang kafir, bukan condong kepada ahlul iman. Niki tiyang munafik. Yang ketiga, mukmin yang sejati, mukmin yang benar-benar, yaitu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa ja'atu bi amwalihim wa anfusihim bisabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang yang betul-betul jujur. Yang namanya orang mukmin itu adalah orang yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Apa yang Allah telah terangkan, apa yang Rasul telah terangkan, dia benarkan, itu dia tancapkan di dalam hatinya dan dia betul-betul pegangi dalam kehidupannya. Kemudian ketika dia menerima apa yang datang dari Allah dan Rasul itu, semalam yartabu, tidak ada keraguan walaupun seujung rambut, enggak ada keraguan. Sehingga bawaannya itu mantap, mantap, mantap, enggak ada keraguan. Kalau sudah betul-betul dia yakin ini ajaran iman, apapun tidak membuat dia goyah. Contoh yang sering kita sampaikan bagi sekalian, iman kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu dia tahu kalau sudah beriman dia tidak akan berubah. Orang munafik imannya itu hanya untuk menyelamatkan aset dunia dia. Pada waktu diantaranya kasus perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang gabungan antara orang sekutu kafir itu menyatu menjadi satu, bergabung untuk menghancurkan Nabi dan para sahabat yang di Medina. Sehingga jumlahnya ngedap-edapi sangat menakutkan, jumlah yang mereka kumpulkan di depan mata kematian itu lebih jelas. Orang mukmin melihat fenomena seperti ini enggak ragu sama sekali. Apa katanya? Hadza ma wa'adallahu wa rasuluh wa shadaqallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Benar, Allah dan Rasulnya benar, enggak ada dustanya sama sekali. Mantap. Mau dihadapkan kematian di depan mata, kalau Allah mengendaki menang, menang. Karena ini urusannya sudah berkaitan dengan pembelaannya kepada Allah Ta'ala. Dengan bekal apa adanya, karena suasana. Tapi orang munafik, enggak. Orang munafik ketika mendapatkan musuh di depan mata seperti itu, apa yang mereka tuduhkan? Su'udzon kepada Allah dan Rasulnya. Ma wa'adanallahu wa rasuluh illa ghururo. Oh, ternyata janji Allah dan Rasulnya itu tipuan. Sehingga merasa tertipu. Mereka karena memang hatinya tidak menancap keyakinan di dalam hatinya. Mas kalian, ini mukmin mengaku iman, orang yang mereka betul-betul beriman tidak akan pernah ragu. Lah mukmin itu iman kepada Allah Rasulnya, tsumma lam yartabu, lalu tidak ada keraguan sama sekali dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Tidak ada orang yang mengimani nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu semantap Ahlu Sunnah yang memang imannya itu betul-betul mengimani nas yang ada, lain dengan imannya Ahlul Bid'ah yang menghadapi nas-nas itu sering sekali ragu. Bahkan sebagian mereka, kalau saya beramal seperti dalam nas ini, ya saya malah bisa menjadi kafir musyrik. Mengimani nas, mengamalkan nas, kok malah bisa bayangannya menjadi kafir musyrik. Akhirnya mereka kemudian membuat takwilan-takwilan, membuat tahrifan-tahrifan, penyimpangan-penyimpangan untuk menyocokkan dengan akal dan pikirannya, dan ini karena berangkat dari cara beragama yang tidak benar. Sehingga bakal sering ragu dengan nas Quran dan hadis. Kayak-kayaknya nas Quran dan hadis itu akan jelomprongken, akan blondrokken. Tahu blondrokken? Kan memblondrokken, akan jelomprongkan, akan justru menjadikan orang kejebak dalam kekafiran dan kesyirikan. Contoh dalam masalah ini, masalah iman kepada nama dan sifat Allah. Kalau Ahlu Sunnah itu ketika Allah berbicara, namaku ini, sifatku begini, diterangkan dalam ayat dan hadis, maka al-sunnah sami'na, aku mendengar dan aku benarkan. Dengan tidak menyerupakan dengan makhluk, alul bid'ah menuduh orang yang beriman cara seperti ini, dia itu menjadi kafir, musyrik, karena telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Mamanya Allah mengatakan, yadullah fauqa aitihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan. Al-Sunnah mengimaninya itu, mengimani tangan Allah, dan tidak menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk, hakikatnya diserahkan kepada Allah, yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mengimani Allah punya tangan, hakikatnya diserahkan kepada Allah Ta'ala, selesai. Mengimani dan tidak menyerupakan dengan makhluk. Ahlul bid'ah, orang yang caranya beriman seperti ini, kafir musyrik. Kafir musyrik. Karena dia ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka ahlul bid'ah bagaimana caranya? Ditolak. Tidak mau mengimani Allah punya tangan. Sebagian terang-terangan nolak, sebagian menolaknya itu dengan memalingkan kepada makna yang lainnya, biar tidak menjadi kafir dan musyrik dengan mengimani tangan Allah Ta'ala. Ini cara ahlul bid'ah mereka dalam itu mengimani apa yang datang Allah Ta'ala. Ahlus sunnah mengimani seperti apa yang Allah terangkan tentang dirinya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah memang begitu menerangkan kepada kita. Terus kalian, konsekuensinya kalau kita mengimani ayat seperti itu kemudian dianggap kafir musyrik, berarti Allah telah berbicara dengan ungkapan yang kalau kita imani begitu saja seperti itu menjadi kafir dan musyrik. Berarti Allah bicaranya jelek, Allah enggak fasih, Allah enggak bicara dengan bahasa yang bagus, padahal Allah mengatakan وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapa yang lebih bagus ungkapannya, lebih indah bahasanya dibandingkan dengan Allah Ta'ala? Siapa yang lebih jujur, lebih tepat, yang lebih sesuai dengan kenyataan dibandingkan dengan Allah Ta'ala dalam pembicaranya? Sekalian, ini adalah termasuk diantara hal yang mesti kita ini fahami. Intinya al-sunnah mukmin itu dia betul-betul tidak ada keraguan di dalam mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Seperti termasuk diantaranya orang ra untuk menggapai pertolongan Allah, nasnya jelas. Untuk mendapatkan pertolongan Allah itu kamu bertauhid, kamu beriman, Allah akan menolong kamu. Kita kenyataannya enggak percaya begitu. Untuk mendapatkan pertolongan kepada Allah itu, yang penting kita orang Islam harus satu padu, jangan mempermasalahkan syirik dan sunnah. Jangan mempermasalahkan masalah tauhid, syirik, sunnah, bid'ah. Ini namanya kayaknya enggak yakin. Kalau tauhid dan berjalan di atas sunnah itu adalah jalan utama untuk mendapatkan pertolongan Allah, bahkan kemudian orang yang bicara tauhid, bicara tentang syirik, bicara sunnah, bicara bid'ah, dianggap justru malah memporak-porandakan, memecah belah kaum muslimin. Sekalian, mukmin intinya tidak pernah ragu dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Taala, sehingga dia langkah-langkahnya pasti dan mantap, tidak ragu dengan apa yang Allah telah sampaikan kepada dia. Maka yang paling gampang murtad itu ahlul bid'ah, karena beragama dengan hawa nafsunya, dan sering itu semuanya berkaitan kecenderungan kepada ini perkara dunia. Kemudian sekalian Allah katakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Waktu para sahabat mendapatkan ayat ini, baru sekalian, para sahabat sedih dan terasa berat. Kenapa? Ayat ini menerangkan bahwa orang yang beriman yang akan mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk itu, dan ini diburu oleh para sahabat Nabi. sangat ingin mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk dunia dan akhirat, tapi kalau syaratnya itu harus bebas dari kedzaliman, kata sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kita ini yang tidak melakukan kedzaliman? Sebab nyuwun ngapunten, zalim itu ada tiga macam. Zalim kepada sendiri, dan zalimnya hamba pada dirinya sendiri, zulmul abdi li nafsi. Yang kedua, zalimnya kepada orang lain, zulmul abdi li ghairi. Yang ketiga, zalimnya hamba kepada Rabb-nya, zulmul abdi li Rabbi. Ini tiga jenis kedzaliman. Zalim dengan diri sendiri wujudnya maksiat, dan ini terancam jadi orang yang rugi. Innal khosirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang mereka rugi adalah merugikan diri dan keluarganya dari kiamat kelak. Maksiat membuat orang dia rugi. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Menahan haknya, mendzalimi haknya, mengambil haknya, tidak menyampaikan haknya sehingga orang terzalimi. Ini zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Kalau belum selesai di dunia, akan Allah selesaikan di akhirat dengan cara membayar kezalimannya dengan kebaikan kalau dia punya, sampai ketika kebaikan dia habis, ludes untuk membayar dan belum selesai membayar, melunasi kezalimannya, keburukan orang yang dia zalimi akan diambil Allah, digabungkan kepada dia, jadilah dia orang yang bangkrut. Yang ketiga, zalim kepada Allah, yaitu syirik. Ini zalim yang tidak akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mas kalian, orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan dengan kedzaliman, kata Nabi, yaitu zalim syirik, bukan zalim yang pertama dan kedua, maka dia mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk. Mas kalian, sehingga ini membuat para sahabat ayem mendapatkan penjelasan Nabi, bukan itu yang dimaksud oleh para sahabatku. Alam tasma'u qala abdin saleh, apakah kamu tidak mendengar perkataan hamba yang saleh itu Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Waina, jangan musyrik. Musyrik itu, menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ayem para sahabat. Dan ini juga mengingatkan kepada kita sekalian, terkadang ada makna-makna yang tidak kita fahami kecuali dengan penjelasan Nabi SAW, sehingga memahami Quran langsung dia fahami sendiri, ini pangkal pokok kesesatan. Pangkal pokok kesesatan. Sehingga memahami itu ada kaidah-kaidahnya yang perlu diperhatikan, sehingga tidak melahirkan pemahaman yang rusak. Rusaknya agama seorang itu diantaranya karena salah pemahaman. Sekalian, mikirin, insya Allah kita rencanakan pembahasan akan datang, bismillah, dan ngapunten. Kemudian manfaat, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.